Ulun mengaku banyak dosa lawan Allah dan makhluknya. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Terutama bagi siapa-siapa nambah hadiah, baik makanan, minuman, pakaian, harta. Ulun minta halalkan supaya ulun tak makan, tak minum, tak pakai, tak simpan yang halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad al-amin wa ala ali Muhammad al-amin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal-maghfirata wat-tawfiq wal-hidayah wal-istiqamah wal-husnul khatimah. Ilahana tub alayna taubatan nasuha wa hawwil ahwalana ila ahsani hal ya kabir ya muta'al. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Masyaallah. La quwwata illa billah. Nabi yang muda, la tansani min syafa'atin ya Allah, inni musyi'un muznibun lujarairi. Amen.